dalam sepi malamku, menggugah rasa haruku, berbagai kenangan berganti. Masa yang indah dulu takkan terulang lagi. Perlahan terbayang pasti garis wajahmu menjauh. Ku berharap masih ada getar rasa jiwa tercipta. Oh, kembalilah masa itu, ku rindukan ceritamu. Sebenarnya aku masih bersamamu, walau kau tiada di sisi. Begitu lelah diri mencari bunga hati, mana kasih tertanam, berikan aku jawabnya. Oh, kembalilah masa itu, ku rindukan ceritamu. Sebenarnya aku masih bersamamu, walau kau tiada di sisi. Walau kau tiada di sisi.